السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, untuk kesekian kalinya saya membahas masalah ISIS, dan untuk sekian kali pula saya tidak mendapatkan informasi kecuali sedikit tentang ISIS. Tetapi alhamdulillah kita mendapatkan dari para ulama bahwa mereka menganggap ISIS adalah khawarij, sehingga pembahasan-pembahasan tentang ISIS selalu didominasi dengan pembahasan khawarij. Alhamdulillah, keadaannya sangat zahir. Masalah ISIS, yakni negara Islam Irak dan Suriah atau Syam, yang di Arab atau dengan bahasa Arab dikenal dengan Daesh, Daulah Islamiyah Iraq dan Syam, mereka adalah sesungguhnya kalau dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah ta'ala bahwa itu adalah siqtah, bayi prematur yang keguguran, yang lahir dari Ikhwanul Muslimin, yang sering disebut oleh para ulama Khawanul Muslimin, pengkhianat yang mengkhianati kaum muslimin. Khawani bin a'azakumullah, bayi prematur ini dengan takdir dari Allah hidup sebagai fitnah untuk umat Islam, sebagai fitnah bagi kita semua, dan juga menjadi fitnah bagi masyarakat dan manusia seluruh dunia. Ada yang salah paham menghadapi Islam karena melihat ISIS. Ada yang mengira Islam itu hanya kumpulan para teroris karena melihat ISIS. Ada yang justru tertalik pada mereka dan mengenali bahwa Islam itu hanya yang seperti ISIS. sehingga pro dan kontra yang kadang-kadang diiringi dengan keekstriman, yang pro ekstrim, yang anti juga ekstrim. Barakallahu fiikum, kaum muslimin yang saya hormati. Akhirnya terjadi fitnah di mana-mana. Padahal sesungguhnya tidak ada sesuatu yang baru. Semuanya adalah perkara lama. Semuanya adalah perkara-perkara kuno yang sudah dibantah oleh para ulama sejak para sahabat. Yang sudah diperangi oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, tabi'in. Yaitu khawarij. Apakah namanya ISIS? Atau namanya Daesh? Atau namanya Jamaah Islamiyah? Atau namanya Islam Jamaah? Atau namanya kelompok ini, kelompok itu yang masing-masing meyakini adanya Imam Al-A'zam? Dan siapa yang tidak berbaiat pada Imam Al-A'zam maka dia kafir. Maka itulah khawarij. Khun ibn a'azakumullah. Di dalam perang Afghanistan muncul tokoh yang bernama Abdul Azzam Ikhwani Jild, seorang tokoh Ikhwani murni. Apa yang ada pada dia yang katanya ini mengerti tauhid berbeda dengan yang lain semuanya percuma. Kalau manhajuhu manhajul Ikhwan, manhajuhu bid'ah, manhajul Khawarij. Dilanjutkan oleh Ibn Laden. Ini saya dapatkan dari Syekh Muhammad bin Hadi. Kemudian setelah bin Laden, Usama, dilanjutkan pula oleh Ayman al-Jawahiri. Nah disinilah, ya, di zaman Ayman al-Jawahiri inilah, ya, muncul kemudian Al-Qaidah. Al-Qaidah yang kata Syekh Muhammad bin Hadi, hafizahullah, qa'idatun anil khair sa'iyatun fisyar. Qa'idah artinya yang duduk dari kebaikan tetapi berupaya pada kejelekan. Qa'idatun anil khair wa sa'iyatun fi syarr. Ini mereka Al-Qa'idah yang kemudian dengan lidah orang-orang yang bukan Arab menyatakan Al-Qa'idah. Ternyata barakallahu fikum pada kasus di Suriah terjadi perpecahan di antara mereka. Dan biasa yang namanya Ahlul Furqah, yakni selain Ahlu Sunnah, adalah golongan yang selalu berpecah belah. Maka mereka kemudian berpecah dan memisahkan diri dari Ayman al-Jawahiri. Satu kelompok khusus yang menempati tempat yang mereka merasa bahwa ini tempat yang sudah kami pegang dan kami kuasai, maka kami tegakkan daulah Islamiyah. Muncullah tokoh baru yang majhul. Qul inna a'udzubikumullah. Tokoh yang majhul yang dihikayatkan wallahu taala alam bahwa dia ini memiliki berbagai macam perjalanan hidupnya pada orang-orang kafir atau orang-orang Yahudi. Qul inna a'udzubikumullah. Si majhul ini fi yadihi sa'ah, di tangannya ada jam dari emas yang harganya sekian ratus dolar atau sekian ribu dolar. Dan itu sampaikan bukan dari baca koran. Saya dengar dari Syekh Ahlu Sunnah di Mesir. Qul inna a'udzubikumullah, yang menyatakan di tangannya ada harta atau ada emas yang sekian mahalnya. Qul inna a'udzubikumullah, artinya orang ini adalah orang yang dipasang oleh kelompok-kelompok tertentu dari kalangan orang-orang kafir. Karena memang dari beberapa sisi menguntungkan orang-orang kafir. Mereka menjual harga atau menjual minyaknya dengan harga murah. Kemana? Ke orang kafir. Ke Amerika. Akhirnya minyak dunia goncang gara-gara ISIS. Senjatanya juga laku keras. Bak kacang goreng. Siapa yang beli? ISIS dan yang melawan ISIS. Semuanya dari segala sisinya menguntungkan mereka. Adapun kaum muslimin, apakah diuntungkan dengan itu? Tidak sama sekali. Tidak diuntungkan dari sisi manapun. Justru sebaliknya dirugikan dari segala sisi. Yang dibantai kaum muslimin, yang dibunuh kaum muslimin, yang diancam kaum muslimin. Tapi yang rusak namanya siapa? Kaum muslimin. Karena digambarkan betapa biadabnya, betapa mereka ini sungguh tidak memiliki sama sekali rahmah. Sampai dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah, sungguh aku tidak melihat sekarang ini yang lebih biadab daripada mereka dalam membunuh manusia. Sampai mereka membakar seseorang muslim, entah dianggap kafir karena apa, dibakar. Tapi kalaupun kamu katakan itu kafir, apakah membakar manusia itu dicontohkan dalam sunnah? Tidak sama sekali. Khonibdina azakumullah kaum muslim yang saya hormati. Yang diancam juga kaum muslimin. Belum mengancam negara-negara kafir, sudah mengancam Indonesia. Wahai Murdoko, saya akan datangi kamu sebentar lagi. Loh, ada dendam apa dengan negara muslimin yang jumlahnya manusianya mayoritas muslimin? Ada apa? Yang satu lagi mengancam Mesir, sama juga bahasa seperti itu dengan bahasa Mesir. Setelah kami menang, kami akan datangi kalian, wahai pemerintah dan penguasa tauhid Mesir. Yang lebih mengerikan lagi, baru saya dapat tadi berita ucapan mereka yang menyatakan kalau kami berhasil menguasai Saudi, kami akan penggal Shalal Fauzan. Khonibina azakumullah, ini di pihak mana mereka ini? Yang dimusuhinya muslimin dan para ulama kaum muslimin. Yang dibunuhnya kaum muslimin. Yang dirampas hartanya kaum muslimin. Yang dihinakan kaum muslimin. Dan yang dibikin rusak namanya, justru nama Islam. Khonibina azakumullah, alhamdulillah. Para ulama sudah mengucapkan dan sudah berbicara dengan fatwa-fatwanya. Dan tidak berbeda. Semua para ulama ahlus sunnah tidak berbeda. Menyatakan bahwa mereka adalah khawarij. Dan ciri-ciri mereka adalah ciri-ciri khawarij. Dari A sampai Z. Khonibina azakumullah kaum muslim yang saya hormati. Ciri-ciri khawarij. Sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yahruju qawmun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minal islami munuqas sahmi minal ramiyah yaqtuluna ahlal islam wa yada'una ahlal awthan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim fi sahihayhima, akan keluar satu kaum yang membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Tidak masuk dalam hati. La yafqahun, tidak dipaham. Mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Yaqtuluna ahlal Islam, membunuh kaum muslimin. Wa yada'una ahlal awthan, dan membiarkan para penyembah berhala. Perhatikan ini. Kaum muslimin yang saya hormati. Ciri pertama sudah terlihat pada mereka. Silakan. Sammuna anfusakum. Au sammu anfusakum. Bi asma. Silakan. Kalian namakan diri kalian dengan nama apapun. Kalau ciri ini ada sudah cukup. Kalau kalian itu khawarij. Daulah Islamiyah. La wallah. Daulatul khawarij. Bukan daulah Islamiyah. Kata Nabi bahwa nanti kaum tersebut akan membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir persis seperti apa yang terjadi pada mereka. Yaqtuluna ahlal Islam, membunuh kaum muslimin bahkan dengan kejam, dengan bengis, dengan tanpa rahmat. Wallahi, saya mendapatkan videonya, saya enggak tega melihatnya. Dalam keadaan sudah menjerit-jerit la ilaha illallah, ana muslim, ana muslim. Enggak didengar. Dan ditembak di kepalanya dari jarak dekat. Sehingga darah itu banjir di bawahnya. Becek dengan darah. Karena mereka ditembak satu persatu. Dilemparkan ke sungai. Wallah, gak selesai saya melihat. Bagaimana dengan ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan, apakah engkau membunuhnya dalam keadaan dia mengucapkan la ilaha illallah? Ataqtulu ba'daan yaqulu la ilaha illallah, ba'daan qala la ilaha illallah? Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Ingat kisahnya. Khana bin na'azakumullah, kisah Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu dalam peperangan. Ketika memerangi musyrikin, tiba-tiba ada seorang musyrik yang sudah siap ditebas, sudah dalam keadaan lemah, sudah dalam keadaan terjatuh, tinggal ditebas. Tiba-tiba mengatakan la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah. Dipikir oleh beliau radhiyallahu taala anhu, ini pasti atau mungkin hanya melindungi dirinya dari pedangku, ditebas sama dia. Ketika sampai beritanya pada Rasulullah SAW, wallahi Rasulullah SAW marah. Demi Allah, Rasulullah SAW marah besar sampai menyatakan beliau radhiyallahu taala anhu, sungguh kalau saja aku baru masuk Islam saat ini dan aku tidak mengalami masa-masa itu, masa marahnya Rasulullah SAW. Apa yang diucapkannya ketika marah? Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Apakah engkau membunuhnya dalam keadaan engkau sudah mengucapkan la ilaha illallah? Dan itu diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Begitu menjawab sedikit, ya Rasulullah, dia hanya melindungi diri dari pedangku. Afala syaqaqta batnah? Apakah engkau tidak robek perutnya dan engkau lihat hatinya? Apakah dia jujur dari hatinya atau dusta? Artinya perkara itu perkara yang tidak bisa dibuktikan. Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Terngiang-ngiang pada beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan marahnya Rasulullah SAW penuh hikmah, sehingga beliau salah seorang yang selamat dalam fitnah-fitnah antara kaum muslimin. Apakah fitnah Siffin atau fitnah perang Jamal ataupun yang berikutnya, beliau selamat. Dan selalu alasannya, tidak, aku tidak ikut kalian. Masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Masih terngiang di benakku ketika Rasulullah SAW menyatakan, apakah engkau membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Khana bin na'azakumullah, wallahi kalau mereka itu diminta untuk bersyahadat dan diminta mereka untuk tunduk pada Islam, bisa mereka mau. Tetapi barakallahu fikum, memang mereka tidak menghendaki kebaikan. Qa'idatun anil khair sa'iyatun fisyar. Tidak berharap kebaikan, tidak berusaha untuk kebaikan, justru berusaha untuk kejelekan. Maka mereka dibantai rame-rame, dibunuh satu persatu. Kaum muslimin yang saya hormati, dan itu bukan sedikit. Pembantaian massal yang sebagian besar mereka adalah kaum muslimin. Hanya karena berbeda madhabnya, hanya karena tidak mau berbaiat pada imamnya, hanya karena dia dalam keadaan memeranginya, barakallahu fikum, dianggap sebagai kufar yang halal darahnya. Maka ciri pertama ada pada mereka, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Dalam hadis ini ada ciri yang kedua, yaitu yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum, membaca Al-Qur'an tetapi tidak mengenali, tidak memahami apa yang ada padanya. Cuma membaca lidahnya tetapi tidak memahaminya. La yafqahun. Dan ini memang kebiasaan dan ini memang sifat yang paling kelihatan pada khawarij. Rata-rata khawarij sejak dulu sampai hari ini adalah juhal, orang-orang bodoh. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kadang mereka baca Quran, tapi mereka enggak paham apa yang dimaksud di dalamnya. Kadang mereka baca hadis, tapi mereka tidak mengerti apa fikih yang ada di dalamnya. Kadang mereka membaca dalil-dalil, tapi mereka tidak tahu bahwa dalil itu membantah mereka. Dikira dalil-dalil itu mendukung mereka. Yakhruju qawmun min ummati yaqra'una al-Quran laisa qira'atikum ila qira'atihim bi syai. Akan muncul satu kaum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membaca Al-Qur'an dan bacaan kalian dibandingkan dengan bacaan mereka tidak ada apa-apanya. Wala salatukum ila salatihim bi syai. Tidak pula salat kalian dibandingkan dengan salat mereka tidak ada apa-apanya. Wala siyamukum ila siyamihim. Demikian pula puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka tidak ada apa-apanya. Artinya mereka membaca Al-Qur'an mengalahkan kalian. Salat mengalahkan kalian. Puasa mengalahkan kalian. Dan kalian yang dimaksud bukan kita, para sahabat. Rasulullah SAW menyatakan di depan para sahabat, kalian, mereka salatnya mengalahkan kalian, wahai para sahabat. Bayangkan, bagaimana ibadah mereka? Ibadah mereka sangat tingginya, bahkan dikatakan melampaui batas. Ada yang puasa terus-menerus, somudahar. Ini khonibudin azakullah, bukan sunnah. Tetapi mereka mengerjakan yang demikian. Orang yang mencuri dipotong tangannya. Bukan sampai pergelangan tangan, tetapi sampai habis yang disebut yad, yaitu sampai ke pundaknya. Fahada ghulu. Itu ghulu melampaui batas. Menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, yaqra'unal Qur'an yasabunahu annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka membaca Al-Qur'an dan mereka mengira bahwa ayat itu mendukung mereka. Wa huwa alaihim, padahal justru membantah mereka. Ini ciri-ciri khawarij sejak dulu sampai hari ini. Silakan lihat bagaimana mereka, apakah yang tergabung dalam ISIS ataupun dalam JI atau IJ ataupun kelompok-kelompok sempalan lainnya yang mengaku ada imam yang mereka baiat, sedangkan penguasa yang hakiki, penguasa yang memang berkuasa, dianggap sebagai taghut. Lihat mereka selalu membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ini ayat khasnya mereka sejak zaman khawarij pertama yang menentang Ali bin Abi Thalib. Mereka sudah membawa ayat itu dan membawa Qur'annya di atas pedang-pedang mereka. Mereka angkat tinggi-tinggi Qur'annya di ujung-ujung pedang mereka sambil menyatakan, inil hukmu illa lillah, hukum itu milik Allah. Wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Tayyib. Ayat yang mereka baca ini, apa yang mereka pahami? Khawarij pertama menyatakan bahwasanya inil hukmu illa lillah wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Maknanya kata mereka, jangan berhukum dengan penengah. Jangan berhukum dengan Abu Musa al-Asy'ari. Jangan berhukum dengan Amr bin As. Itu berhukum dengan manusia, kafir. Ajib. Kemana mereka tafsirkan ayat itu? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menghukumi Bani Quraidah, mereka meminta, ya Rasulullah, kami ingin dihukumi oleh Sa'ad bin Mu'ad. Dipanggil oleh Nabi Sa'ad bin Mu'ad, ya Sa'ad, mereka ingin dihukumi olehmu. Maka Sa'ad menyatakan, pisahkan laki dan perempuan. Setelah dipisahkan, berbicara pada laki-laki, pisahkan yang dewasa dan anak-anak. Dipisahkan dewasa dan anak-anak. Kemudian dia menyatakan perempuan dan anak-anak sebagai tawanan, sedangkan laki-laki dewasa dibunuh. Qul inna a'azakumullah. Kata Rasulullah SAW, engkau menghukumi dengan apa yang Allah turunkan min fawqi sab'i samawat. Qul inna a'azakumullah. Apakah itu berhukum dengan manusia? Tidak. Jadi mereka melihat kalau berhukum dengan hukum Allah artinya tidak boleh ada seorang hakim. Apa jadinya sebuah negara dan masyarakat kalau gak ada hakim? Gak ada yang menghukumi. Gak ada yang mengadili. Gak ada yang menyatakan ini benar, ini salah. Ajib. Ini menjahlihim. Ini dari kebodohan mereka. Demikian pula kemudian khawarij berikutnya hampir sama menyatakan dengan ayat yang sama. Dan kemudian menyatakan berarti siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Siapa yang berbuat dosa besar, berbuat zalim, berarti dia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Wah. Kafir semua kaum muslimin. Siapa kaum muslimin yang tidak pernah berbuat salah dan berbuat dosa? Mereka melihat kalau orang berbuat dosa, berarti tidak berhukum dengan hukum Allah. Allah menyatakan haram, kok kamu menyatakan boleh? Berarti kamu kafir. Kemudian dikafirkan semua orang yang berbuat dosa. Siapa yang tidak menegakkan hukum Allah, maka dia kafir. Padahal siapa yang tidak menegakkan hukum Allah, kalau itu adalah mencapai kekafirannya kafir. Tetapi kalau dia mencapai kedzalimannya zalim, kalau dia mencapai perkara maksiat, ya maksiat. Kalau mencapai kefasikannya dia fasik. Artinya tidak bisa disamaratakan siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah berarti kafir. Ketika ini khawarij yang sangat sekarang yang ada di daerah saya waktu itu disampaikan kepada oleh ikhwah pada dia bahwa ayat itu ada tiga hampir sama, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Ada kafirun, ada zalimun, ada fasikun. Bagaimana ini? Apa jawabnya? Astagfirullah. Kaburat kalimatan takruju min afwahihim. Sungguh besar kalimat yang keluar dari mulut mereka. Katanya, iya memang Allahnya enggak tegas katanya. Astagfirullah. Wallah, kaburat kalimatan takruju min afwahihim. Dia menyatakan, kenapa kok Allahnya tidak tegas? Kenapa enggak satu saja kafir, selesai katanya. Astagfirullah. Jahil bimakna kalimah, bodoh sebodoh-bodohnya. Ini khawarij. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Yaqra'una al-ahadith la yujawizu hanajirahum. Di lidah saja, enggak masuk ke dalam hatinya, imma tidak yakin atau tidak paham. Karena hati adalah untuk memahami. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya qulub tapi la yafqahuna biha, mereka tidak memahami dengan qulub mereka. Khana bin na'azakum lakum mazim yang saharamati. Ini ciri berikutnya dari ciri-ciri khawarij. Yang berikutnya dari ciri-ciri mereka adalah ghuluw fil ibadah. Berlebih-lebihan dalam beribadah. Tersebut dalam hadis tadi, ibadahnya mengalahkan ibadah para sahabat, puasanya mengalahkan puasa para sahabat, salatnya mengalahkan salatnya para sahabat. Maka dengan ini la taghtaru, jangan kalian tertipu dengan ibadah mereka. Jangan tertipu bi takhasyu'ihim, jangan tertipu dengan khusyuk-khusyuknya mereka, tunduk-tunduknya mereka, salatnya panjang atau puasanya terus-menerus, jangan tertipu. Idza kana madhhabuhum madhhabul khawarij. Kalau madhhabnya madhhabul khawarij, percuma. Kenapa percuma? Karena Nabi menyatakan khawarij dulu pun ibadahnya mengalahkan ibadah para sahabat. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan dengan tahdzir, "Lau adraknahum laqatalnahum qatla'at." Sungguh kalau aku sempat menemui mereka, aku akan bantai mereka, aku akan perangi mereka seperti diperanginya kaum 'Ad, seperti dibantainya kaum 'Ad. Khairukum man qataluh, sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Sedangkan mereka yang terbunuh, syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Mungkin perlu kita berpikir sejenak. Kenapa? Kalau khawarij dicerca dalam hadis-hadis dengan cercaan yang sangat dahsyat, sangat mengerikan. Disebut dengan syarrul qatla tahta adimis sama. Disebut sebagai kilabun nar, anjing-anjing neraka. Disebut dengan yakhrujuna minal islami kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Dan ditambah pula, thumma la ya'udun, dan kemudian tidak akan kembali. Kalimat itu warid dalam riwayat yang sahih. Sehingga kata para ulama, sungguh akhiruhu ashaddu alaina min awwalih. Kalimat akhirnya ini lebih dahsyat dari kalimat pertamanya. Kalimat pertamanya keluar dari Islam. Apa kalimat belakangnya? Thumma la ya'udun, kemudian gak akan kembali. Kalau keluar tapi ada harapan kembali, masih ringan. Tetapi kalimat terakhir ini lebih dahsyat. Thumma la ya'udun. Kemudian mereka tidak akan kembali. Ciri berikutnya, bahwa Rasulullah SAW menggambarkan tentang khawarij. Sayakhruju qawmun fi akhir zaman ahdathul asnan. Muda-muda umurnya. Sufahaul ahlam. Dangkal-dangkal pikirannya. Yaquluna min khairi qawlil bariyah. Kemudian mereka berbicara dengan ucapan sebaik-baik manusia. Ucapan Rasulullah SAW. Masih muda-muda. Pikirannya masih dangkal. Masih kekanak-kanakan. Berbicara tentang urusan negara. Urusan ummah. Qala Rasulullah, qala Rasulullah. Ini ciri-ciri mereka. Taib aqul, adakah pada mereka? Pada ISIS atau Daesh? Adakah pada mereka? Jamaah Islamiyah? Atau Islam Jamaah? Atau kelompok-kelompok sempalan lainnya yang mengaku dirinya sudah menjadi negara di dalam negara? Sudah punya imam, sudah punya khalifah? Lihat mereka. Rata-rata hudatsa al-asnan. Yang menjadi teroris. Yang menjadi penganten katanya. Umurnya 15 tahun. 16 tahun. Barakallahu fikum. Kasihan mereka. Kasihan mereka. Awal. Pertama menjadi dewasa. Di tangan khawarij. Maka rusak pikirannya. Dan sulit untuk kembali. Kaum muslimin yang saya hormati. Yang kedua, sufaha al-ahlam. Dangkal-dangkal pikirannya. Ini tidak ada cara lain. Kecuali harus diledakkan. Kamu siap? Siap, Pak. Berangkat. Bawa bom kelas kacang. Masuk ke masjid. Di sinilah dangkalnya. Otak mereka. Sufaha al-ahlam. Safih. Lebih dekat atau dekat dengan dungu. Maksudnya ke masjid. Yaitu namanya dia menggagalkan dan mengacaukan sholat Jumat. Apa hukumnya? Apa enggak kufur? Itu di Cirebon kejadiannya. Dan dekat dengan rumah. Tetangga saya. Berjarak kurang lebih 100 meter cuma. Qanibidina azakumullah. Siapa yang mati? Ya cuma dia. Wallahi sufaha. Safi. Mengacaukan sholat Jumat. Menakuti kaum muslimin. Merusak nama Islam. Apalagi kejelekannya. Semua jelek. Enggak ada kebaikannya sedikit pun dari sisi apapun. Untuk dirinya mati. Enggak ada keuntungan apa-apa. Untuk umat Islam hanya ketakutan. Hanya kegelisahan. Apalagi yang sholat di sana. Trauma mereka. Kalau sampai ada kemudian alhamdulillah. Enggak berani ke masjid. Siapa yang disalahin? Karena siapa itu kira-kira? Karena dia. Khana ibn a'azabullah belum lagi khuruj alal hukam. Menentang penguasa. Karena tentunya Kapolres adalah seorang dari penguasa. Yang tidak boleh kita khuruj alaih. Barakallahu fikum. Dan ini menunjukkan sufaha al-ahlam. Dan itu sejak dulu. Sampai mereka mengkafirkan keluarganya sendiri. Safi. Dia kafirkan kaum muslimin karena dosa-dosa. Sampai habis kaum muslimin. Dia tengok istrinya. Tengok anaknya. Ya namanya anak istri kan biasa. Kadang-kadang suka bandel. Sudah saya bilang jangan. Berarti kamu kafir juga. Kamu juga kafir, wahai istriku. Anak-anakku, kalian juga kafir. Terakhir, dia bercermin. Jangan-jangan saya juga kafir. Wallah, diriwayatkan seperti itu. Sampai dia ragu tentang dirinya. Apakah saya kafir atau tidak kafir? Jangan-jangan saya juga kafir. Karena dia merasa dia bukan orang maksum. Dia merasa dia bukan orang yang bersih. Berbuat dosa. Maka siapa yang melihat kekurangan dirinya, dia akan bisa memaklumi orang lain. Tetapi ini na'udzubillah, jahilun dal, adallu min himari ahlih, lebih dungu dari keledai piaraannya, sehingga dia mengkafirkan sampai keluarganya dikafirkan, istri dikafirkan, terakhir dia mengkafirkan dirinya sendiri. Bahwa saya juga tidak yakin kalau saya ini muslim. Bisa jadi saya juga sudah kafir. Qul inna a'udzubika habis. Enggak ada yang tersisa sampai pada dirinya. Kaum muslimin yang saya hormati. Ciri-ciri yang berikutnya dari mereka digambarkan oleh seorang sahabat yang mulia Abu Umamah. Diriwayatkan dari Abu Ghalib, dinukil dalam kitab As-Sunnah oleh Ibn Abi Asim. As-Sunnah Ibn Nasr dengan sanad yang hasan. Bahwasanya Abu Ghalib berjalan menuntun sahabat yang mulia yang sudah berumur, waktu itu sudah tua, Abu Umamah Al-Bahili. Diantar ke masjid. Dilihat di tangga masjid ada kepala-kepala khawarij. Penguasa memerangi pemberontak. Dan korban-korbannya dipertontonkan. Agar kaum muslimin jangan berani-berani memberontak. Ini akibatnya. Masuk ke dalam masjid, sholat dua rakaat. Setelah sholat dua rakaat, beliau keluar. Masih diiringi oleh Abu Ghalib rahimahullah. Melihat kepala-kepala tadi dan menangis. Kemudian berkata kepada Abu Ghalib, "Ara'aita qaulullahi ta'ala?" Apakah engkau tahu? Engkau hafal ayat Allah yang berbunyi, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab." Itulah, atau dialah yang menurunkan kepadamu kitab, yang padanya ada ayat yang muhkamat, "Hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat." Dibaca sampai fa'amal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu, sampai pada kalimat adapun yang di hatinya ada zaig, ada penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka akan mengikuti ayat-ayat yang samar-samar, ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili, untuk cari fitnah dan cari ta'wilnya. Setelah dibacakan oleh Abu Ghalib bertanya, "Man haula?" Tahu kamu siapa mereka yang dimaksud dalam ayat itu? "Humul khawarij," kata Abu Umamah. "Mereka itu adalah khawarij." "Aina abuk?" "Di mana bapakmu?" Kata Abu Ghalib, "Qatalahul Azariqah." Dibunuh oleh Azariqah. Azariqah jenis khawarij juga, pecahan khawarij. "La'anahumullah," kata Abu Umamah. "Semoga Allah melaknat mereka." Kemudian dibacakan lagi, "Inna bani Israel istaraqat ala 71 firqah kulluha fin nar illa wahidah." Dalam jannah. "Fadhalika qaulullah ta'ala yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh." Dan kemudian dibacakan ucapan Allah Subhanahu wa taala ayat tersebut sampai pada kalimat "hum fiha khalidun." Tahu kamu siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Yang menghitam wajah-wajahnya dan dikatakan mereka finnar. "Wa ammal ladina swaddat wujuhuhum fa finnar hum fiha khalidun." "Qultu man hum?" "Siapa mereka?" Faqala, kata Abu Umamah, "humul khawarij." Yang dimaksud adalah khawarij. Kemudian dikatakan lagi oleh Abu Ghalib, "Kenapa engkau menangis? Kalau memang ayat-ayat tadi mengenai khawarij, berarti mereka lah orang-orang yang mencari ayat-ayat mutasyabihat untuk cari fitnah, untuk cari ta'wilnya." Ini ciri berikutnya. "Kalau mereka lah yang akan menghitam wajah-wajahnya, kenapa engkau menangis?" Ini pertanyaan Abu Ghalib kepada Abu Mama. "Tapi kenapa engkau menangis?" Meneteskan air mata. "Aku menangis karena aku sedih. Kaifa fa'ala bihimu syaitan. Bagaimana syaitan memperlakukan mereka sampai menjadi serendah ini. Kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Syarul qatla tahta adimis sama. Sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit." Ternyata menangisnya bukan karena kemudian kasihan sama mereka, mereka dibunuh, bukan. Karena hukumnya pemberontak yang diperangi. "Wahai bapak-bapak polisi, aparat keamanan, wahai para tentara, bahwa kalian berhak untuk memerangi mereka. Bukan sampai habis, sampai berhenti dari pemberontakannya. Dan itu sunnah tuttaba. Itu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena mereka pengacau dan akan membuat kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan akan memakan korban kaum muslimin. Akan mengacaukan kaum muslimin. Dan akan membuat jelek nama kaum muslimin. Hentikan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, Abu Umamah bukan menyalahkan kenapa mereka dibunuh, bukan. Tetapi aku sedih karena bisanya mereka sampai sesesat itu. Padahal ketika mereka dibesarkan oleh orang tua mereka, mereka mengucapkan seperti kaum muslimin, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Diajarkan oleh guru-gurunya untuk berpegang. Dibaca ayat Allah, ati'ullah wa atur rasul wa ulil amri minkum. Diajarkan, dibaca. Tetapi ketika termakan oleh pemikiran khawarij, hilang itu semua. Hilang itu semua. Orang semua dianggap kufar. Kecuali yang seperti mereka. Bahwa penguasa yang zalim, yang tidak adil, yang katanya korupsi, kolusi, nepotisme, dikatakan dia kafir. Kalau dia kafir, berarti halal darahnya. Dan siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia juga kafir. Dan siapa yang ikut ridho bersama orang kafir, maka dia kafir. Berarti seluruh penguasa dan jajarannya sampai yang tingkat terendah, sampai RT RW, sampai ke bawahnya, semuanya kafir. Dan yang bukan mereka, tapi tidak mengkafirkan mereka, juga kafir. Intaha. Habis kaum muslimin. Semua halal darahnya. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali menjadi kafir-kafir lagi. Saling membunuh, saling menumpahkan darah. Ini pesan Nabi di Haji Wada. Pesan Rasulullah SAW pada haji terakhir. Jangan kembali kalian menjadi kafir-kafir lagi. Maka ciri yang kita dapatkan dari kisah ini, riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili, adalah bahwa khawarij mencari-cari ayat yang samar-samar untuk cari fitnah, untuk cari takwilnya. Ini bisa anda ya ambil, ini bisa anda ambil. Yang bisa diseret, yang bisa ditarik, yang bisa kemudian mereka takwilkan untuk mendukung mereka, maka akan dipakai oleh mereka. Qul inna a'udzukum lakum muslim min syarri ma ta'i. Di akhir hadisnya, supaya tambah kita yakin, di akhir riwayatnya Abu Ghalib bertanya kepada Abu Umamah, "Asami'ta dzalika min Rasulillah?" Apakah engkau mendengar semua tadi itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala sami'tuhu min Rasulillah ghairu marra wala marratain wala thalath marrat wala sampai disebutkan sekian kali, sampai 7 kali. Aku mendengarnya dari Rasulullah SAW tidak sekali, tidak 2 kali, tidak 3 kali, tidak 4 kali, sampai 7 kali. Kau muslim yang saya hormati. Demikianlah keadaan khawarij. Mereka mencari ayat-ayat mutasyabihat untuk cari fitnah. Untuk cari takwilnya. Dan ini yang dijuluki oleh para ulama dengan ahlul ahwa. Karena fi qulubihim zaig. Dalam hati mereka ada zaig. Ada penyimpangan. Maka mereka membaca Al-Quran bukan untuk diamalkan, tapi untuk cari yang cocok. Perbedaannya, kalau ahlu sunnah, membaca, mempelajari, kerjakan. Kalau mereka tidak, kerjakan, cari. Ada yang cocok enggak? Itu bedanya. Sama-sama baca Quran, tetapi kalau ahlu sunnah, rahimahumullah, maka mereka membaca Al-Quran dulu, bertanya pada para ulama bagaimana tafsirnya, kemudian dia kerjakan. Tapi kalau mereka, prinsip kerjakan dulu. Ini menurut saya baik, ini menurut saya bagus, kalau enggak begini tidak akan selesai. Tapi ada dalilnya enggak ya? Baru cari. Ini enggak pas. Ini kayaknya agak cocok, tapi kurang dikit. Ini pas banget ini. Ini yang apa yang kita bahas tadi ya ini, ayatnya. Padahal ayatnya kemana? Apa yang mereka pegang kemana? Khana bin Na'azakullah kaum muslim yang saya hormati. Dan itu yang dikhabarkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Bidayah wa Nihayah. menyatakan tentang Khawarij. Lau kawau, kalau mereka memiliki kekuatan, kalau mereka memiliki kekuasaan, niscaya tidak akan tersisa, semuanya akan dibunuh, laki-laki, perempuan, anak laki-laki ataupun anak perempuan. Karena mereka beranggapan mereka sudah rusak dan tidak bisa memperbaiki mereka kecuali bunuh. Ibnu Katsir, kapan dia? Rahimahullah. Tetapi sungguh sampai hari ini kita terapkan pada ISIS pas. Pada Jamaah Islamiyah, JI pas. Diterapkan pada semua Khawarij dengan berbagai macam namanya. Apakah KW1, KW2, KW9? Sama. KW itu bukan kualitas ya. Komando wilayah. Mereka pecah-pecah. Ada komando wilayah 1, komando wilayah sekian, komando wilayah sekian. Terapkan pada mereka seperti itu. Pemikiran mereka. Bahwa tidak ada yang bisa memperbaiki kecuali bunuh. Yani pembunuhan adalah solusi menurut mereka satu-satunya, tidak ada yang lain. Tidak akan jadi baik kalau belum dibunuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minadh-dhalal. Yang berikutnya, ciri mereka yang juga sangat jelas ada pada ISIS, Daesh dan sejenisnya adalah khuruj 'alal hukam, memerangi penguasa. Berkata Syekh Al-Imam Muhammad ibn Al-Husain Al-Ajurri rahimahullah, la yanbaghi liman ra'a ijtihad kharijiyyin qad kharaja 'ala imamin 'adilan kana al-imam am ja'iran fa kharaja wa jama'a jama'atan wa salla sayfahu wa istahalla qital al-muslimin fala yanbaghi lahu an yughtarra bi qira'atihi lil-Qur'an. Kata Syekh Al-Imam Muhammad bin Al-Ajurri, Muhammad bin Al-Husain, tidak sepantasnya untuk kita tertipu dengan ijtihadnya seorang Khawarij yang keluar memerangi penguasanya. Apakah penguasanya adil atau tidak adil? Apakah adil atau zalim? Kemudian dia khuruj, keluar dari kepemimpinannya, mengumpulkan jamaah, menghunuskan pedang, dan kemudian melawan, menghalalkan untuk memerangi penguasa, maka jangan tertipu dengan bacaan dia terhadap Al-Quran. Jangan tertipu bituli qiyamihi fis salah. Jangan pula tertipu dengan panjangnya sholat dia. Jangan pula tertipu bidawami siyamih. Jangan tertipu dengan panjangnya atau dengan terus-menerusnya puasa dia. Walayah bihusni al-fadih. Jangan pula tertipu dengan bagusnya tutur katanya dalam ilmu. Idza kana madhhabuhu madhhab al-khawarij, kalau madhhabnya madhhab al-khawarij. Selesai. Qul inna a'udzubikum min syarri ma khalaqtu. Yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri cuma satu sifat saja. Cuma satu ciri saja, khuruj 'alal hukam, tetapi sudah cukup untuk menghukumi seseorang bahwa dia khawarij. Kalau ada seseorang yang menentang penguasanya, mengumpulkan manusia untuk melawan penguasa, menghunuskan pedang-pedangnya, mengangkat senjata, dan menghalalkan untuk memerangi penguasa, maka dia khawarij. Jangan tertipu dengan panjangnya sholatnya, jangan tertipu dengan terus-menerusnya puasa, jangan tertipu dengan bagusnya lafad-lafad dia, jangan tertipu dengan ucapannya yang bagus, tutur katanya yang bagus, atau fasihnya dalam baca Quran. Jangan tertipu dengan itu semua. Khonifidina azzaqullah, seorang ulama ketika ke masjid mau sholat sunnah, di sebelahnya ada seorang lagi sholat dengan khusyuk sekali, seorang yang dijuluki dengan Ibnu Hayy, seorang khawarij. Ulama tadi mengambil sendalnya, pindah tempat sambil mengatakan, a'udhu billah min khusyuin nifaq, aku berlindung pada Allah dari kekhusyuan yang dibuat-buat. Mungkin kalau ada sururiyun akan berkata, jangan menghukumi hati, itu kan urusan hati. Khusyuknya asli atau palsu, kita kan enggak tahu, itu kan urusan hati. Jangan menghukumi apa yang di dalam hati. Nahkum ala zahir wa natawalla sarair. Kita hukumi zahirnya saja, tetapi batinnya urusan dia dengan Allah. Khana bin na'azakumullah, memang kita tidak bisa melihat hati, kita tidak bisa melihat yang batin, tetapi bukti menyatakan bahwa dia khusyuknya palsu. Dari mana? Kalau imam tadi kalau enggak salah Al-Thawri rahimahullah. A'udzu billahi min khusyu'in nifaq. Aku berlindung dari kekhusyuan yang nifaq, yang palsu. Karena sangat jelas dia menyatakan awalnya dengan kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bahwa salatku, ibadahku semuanya untukmu, wa aku ini semua adalah milikmu, keluar membunuh kaum muslimin. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang namanya salat itu akan mencegah perbuatan keji dan perbuatan kemunkaran. Itu salat yang benar. Iya toh? Salat kalau ada khusyuknya, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini salat panjang, keluar membunuh kaum muslimin. Dibakar lagi. Lah salatmu salat apa? Kau tidak mencegah perbuatan keji dan munkar. Salat khusyuk. Setelah selesai, la ilaha illallah, sudah kamu jangan bilang la ilaha illallah. Dor. Selesai. Darahnya mencerat ke dirinya. Tidak peduli. Astagfirullah. Qadibna na'azakumullah. Tidak punya rahmah sama sekali. Apakah itu khusyuk? Maka memang kita tidak bisa melihat hati, tapi kita melihat bukti. Kalau ini khusyuknya dibuat-buat, bukan asli. Maka di sini dikatakan oleh Syekh Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah, bahwasanya kalau sudah terlihat orang ini memerangi penguasa, maka berarti dia khawarij. Kalau dia khawarij, jangan tertipu dengan ibadahnya. Sejak dulu pun khawarij begitu. Apalagi khawarij yang sekarang lebih parah. Jahatnya sama dengan yang dulu atau lebih jahat. Sholatnya lebih parah dari yang dulu. Ngadu ayam kerjaannya. Iya, dan ini dilihat oleh sekian saksi mata di Sulawesi. Di kampung-kampung itu. Kenapa mereka kok jadi liar, jadi begitu? Tunggu imam katanya, belum datang imam. Sehingga mereka sholatnya enggak jelas, puasanya enggak jelas, hanya kerjaannya main-main. Nunggu qodqomati sholat. Apa itu nunggu qodqomati sholat? Maksudnya adzannya sudah tinggal qomat. Adzan apa ini? Adzan jihad, hayya 'alal jihad. Tinggal qomatnya, qodqomal jihad. Qul inna a'udzu billah. Mereka cuma nunggu kapan diperintah perang-perang begitu. Persis seperti kata pepatah, menunggu air yang turun, air di bejana ditumpahkan. Hujannya enggak turun-turun, airnya udah habis. Udah dibuang. Sebentar nanti kita tunggu. Kalau datang daulah, kita akan tegakkan syariat secara sempurna, lengkap. Nanti kalau ada imam, nanti kalau ada khalifah, nanti kalau kita menang, nanti kalau ada negara Islam, NII, Negara Islam Indonesia, nanti nunggu hujan mau turun. Sekarang yang harus kamu lakukan, kenapa enggak dilakukan? Ibadahnya, syariatnya, akhlaknya, salatnya. Kenapa? Tegakkan syariat Islam, demonstrasi rame-rame dalam keadaan keluarganya masih kasiatin ariyatin mailatin mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil buqtil mailah. Tulisan besar tegakkan syariat Islam, padahal keluarganya masih dalam keadaan kasiatin ariyat. Masih dia, istrinya, anak perempuannya enggak pakai jilbab, masih terbuka auratnya kemana-mana. Maksiat di rumahnya masih banyak. Kenapa enggak ditegakkan pada dirimu? Padahal tokoh kalian sendiri, tokoh hizbi kalian menyatakan tegakkan negara Islam di dirimu akan tegak pada negerimu. Saya sebutkan karena disebutkan oleh Syekh Al-Albani bahwa pimpinan mereka sendiri berkata, aqim daulatal Islam fi nafsik. Tegakkan negara Islam pada dirimu akan tegak pada negaramu. Apa yang kita bisa sekarang lakukan, lakukan. Tegakkan hukum Islam, tegakkan syariat, alhamdulillah. Termasuk syariat Islam adalah menjaga darah kaum muslimin. Termasuk syariat Islam adalah menjaga wajah indahnya Islam. Termasuk syariat Islam, termasuk hukum Islam yang harus kita tegakkan adalah hendaklah kita menjaga darah, harta, dan kehormatan sesama muslim. Menjaga hak tetangga, menjaga hak penguasa, menjaga hak para pemimpin, menjaga hak orang tua, menjaga hak, ini semua syariat Islam. Kenapa enggak ditegakkan? Qanibidina azakumullah. Haknya penguasa diabaikan habis, dan itu ma'ruf. Haknya orang tua juga sama. Setiap anaknya seseorang terlibat dengan kelompok-kelompok sempalan ini, dengan kelompok khawarij, tiba-tiba kurang ajar sama orang tuanya. Disuruh oleh orang tuanya, tidak mau. Dikasih tugas orang tuanya, ditinggalkan. Kenapa? Karena gurunya berkata, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum." Hati-hati, kalau bapakmu, orang tuamu, anakmu lebih kau cintai daripada jihad fisabilillah, hati-hati. Fatarabbasu hatta ya'ti amrullah. Ketakutan. Anak muda ini ketakutan, diancam begitu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Hati-hati kalau ibumu, orang tuamu, bapakmu, anakmu, keluargamu, hartamu lebih kau cintai daripada jihad. Hati-hati. Dia baca, ya memang begitu. Dikira kemudian berarti harus durhaka kepada orang tua. Kamu jaga toko ya? Enggak mah. Enggak pak. Saya punya tugas penting yang lebih penting daripada bapak. Ini kenapa anak saya? Kesetanan. Kesurupan. Tiba-tiba berubah jadi kurang ajar. Ditugaskan sama imamnya, samina wa ta'ana. Ditugaskan sama ibunya, tidak. Kamu disuruh sama orang tua? Iya. Saya tidak mau taat pada bapak dan pada ibu karena bapak ibu kafir. Astagfirullah. Hancur agama pada dirinya. Bagaimana akan menegakkan Islam pada negaranya? Pada dirinya hancur agama. Pada keluarganya hancur agama. Kembali kepada masalah ciri-ciri mereka. Sudah dapat berapa kita? 7, 8. Yang berikutnya, termasuk ciri-ciri khawarij dari dulu sampai sekarang hampir sama adalah memberikan atau mengajarkan pemikiran-pemikiran tersebut walaupun gak ikut. Ini supaya khawarij-khawarij yang qa'adat masuk di dalamnya. Khawarij itu ada dua jenis. Ada yang angkat senjata, ada yang tidak. Yang tidak angkat senjata ini namanya al-qa'adat. Mungkin kalau ciri yang tadi, memerangi penguasa, oh ini berarti tidak. Berarti bukan khawarij. Tidak. Dia memang tidak khawarij alal hukam, tetapi dia kena dari sisi lain. Yaitu dia mengajarkan, membolehkan, dan mesetujui. Golongan al-qa'adat. Ya mirip dengan al-qaidah memang. Artinya yang duduk. Yang duduk. Tidak perang. Qala Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahimahullah. Al-Qa'adat adalah khawarij, kata beliau. Aliran Qa'adat juga aliran khawarij. La yurawna bil harbi. Mereka tidak terlihat ikut berperang. Tetapi bal yunkiruna ala umara'il jawr. Tapi mereka mengingkari para penguasa terang-terangan. Hasbat taqah, sebisa-bisa mereka. Yad'una ila ra'yihim, mengajak manusia untuk sependapat dengan mereka. Wa yuzayyinuna ma'a dhalikal khuruj wa yusinunahu, dan mereka mengindahkan, menganggap bagus pemberontakan. Wa yusinunahu, dan menganggap hasan, menganggap bagus. Maka ini pun perlu ditangkap. Golongan ini pun perlu ditangkap. Walaupun orang tua rambut sudah putih menyatakan dengan terbata-bata kaum muslimin, inil hukmu illa lillah. Nah sudah tua pimpinan mereka. Hukum itu milik Allah. Kalau tidak berhukum dengan Allah, maka dia kafir. Kalau kafir berarti halal darahnya. Kalau halal darahnya berarti kita perlu untuk melawan mereka. Kita lawan, Pak. Ya, tapi saya sudah tua, saya enggak ikut ya. Qul inna a'udzubikumullah. Selalu yang korban, yang menjadi teroris, yang selalu anak-anak muda. Orang tuanya keliling ngisi di sana, ngisi di sini, ngisi di situ, padahal otaknya otak dia. Doktrin-doktrinnya dari orang ini. Ya maaf saja, ini juga khawarij, harus ditangkap, harus dihentikan. Dilarang untuk berbicara. Dilarang untuk naik mimbar. Dilarang untuk menulis buku. Dilarang dia untuk berbicara atau merekamnya atau menyebarkannya. Khanifirin a'azakullah, di karantina. Di sel. Dan ini tidak salah. Karena mereka walaupun tidak ikut perang, tapi mereka adalah otaknya. Ini yang dijuluki dengan Al-Qa'adat. Kata Ibn Hajar, Al-Asqalani rahimahullah, Al-Qa'adat adalah khawarij yang mereka tidak ikut berperang, tapi mereka mengingkari penguasa terang-terangan di depan umum. Khonibirina azakumullah, di sini ada catatan penting. Bahwa ciri khawarij adalah mengingkari penguasa ala niatan. Mengingkari penguasa terang-terangan di atas mimbar. Seperti Muhammad al-Imam al-Ma'bari yang menyatakan bahwa penguasa-penguasa, seluruh penguasa-penguasa Arab, mereka mengikuti Yahud, Nasrani, mereka mengikuti langkah-langkah syaitan, mereka begini, mereka begitu. Seperti itu ciri-ciri khawarij. Tapi dia tidak berang. Ya, berarti khawarijnya qa'adat alirannya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan. Kalau mengingkari penguasa, tidak boleh terang-terangan. Karena akan membuat kewibawaan mereka jatuh. Kalau kewibawaan mereka jatuh, maka masyarakat akan enggan untuk taat. Kalau masyarakat enggan untuk taat, akan terjadi kekacauan-kekacauan. Jalan-jalan macet. Kenapa? Karena polisi enggak dihargai. Macet total, matot. Penjahat-penjahat beraksi, mumpung mereka lemah. Mulai perampok, penjahat, pencuri, pembunuh di mana-mana. Apalagi munculnya berbagai macam Islam-Islam sempalan, tambah kacau. Qanibina azakumullah. Maka tentunya man yansah lidi sultanin falyakhud biyadi. Siapa yang ingin menasehati penguasa, maka ambil tangannya. Fa in sami'a minhu fadhak. Kalau mau mendengar, itu kita harapkan. Wa illa fala 'alaik. Kalau tidak, bukan salahmu. Engkau sudah menyampaikan, selesai. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah atas kita kecuali penyampaian yang nyata. Wahai penguasa, hendaklah perhatikan bahayanya khawarij. Wahai bapak yang kami hormati, kami ahli sunnah tidak mengenali terorisme, tidak mengenali pemberontakan, dan apa yang mereka tuduhkan dengan tuduhan-tuduhan yang dusta, tolong jangan dipercaya. Ucapan seperti itu. Pada siapa yang kamu mampu? Tidak mampu, yang tertinggi, yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya. Siapa yang kamu mampu nak sampaikan? Ini khutbahnya Nasrullah Muslim yang saya hormati. Cukup. Selebihnya urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa in sami'a minhu fadak. Kalau mereka mau mendengarkan nasihat, alhamdulillah. Kalau ternyata mereka tidak mau mendengarkan nasihat, maka kita mengatakan pada Allah, ya Allah, aku sudah sampaikan. Sehingga ketika mereka diadab, na'udzubillah, Allah akan katakan pada mereka, alam ya'tikum nadhir. Bukankah telah datang memberi peringatan pada kalian? Mereka akan menjawab, bala. Qad ja'ana nadhirum fakadzabna. Iya, memang datang pada kami pemberi peringatan. Ustaz fulan, Ustaz fulan, Ustaz fulan, da'i fulan, da'i fulan, da'i fulan. Tapi kami memang menolak nasihat mereka. Fadhuqul adab. Maka mereka merasakan adab dalam keadaan hujjah sudah tegak. Sudah disampaikan. maka tidaklah kewajiban atas kita kecuali menyampaikan dengan keterangan yang jelas. Qala aidan, berkata juga Ibn Hajar, Al-Qa'adiyah, aliran Qa'adiyah, alladzina yuzayyinuna al-khuruj ala a'immati wa la yubashiruna dhalik. Al-Qa'adiyah adalah aliran Khawarij yang mengindahkan pemberontakan. Duhai kiranya kalau ada yang bangkit anak-anak muda untuk memberontak. Duhai kiranya kalau ada yang bangkit melawan dengan jihad fisabilillah. Wala yubashirunahu. Tetapi dia tidak ikut di dalamnya dan enggak ikut membangkitkan atau enggak ikut bangkit. Enggak. Cuma menyampaikan dengan tazyin, mengindahkan khuruj. Berkata pula Muhammad ibn al-Husayn al-Ajuri rahimahullah, lam yakhtalif ulama qadiman wa haditha. Ini ciri berikutnya atau sifat berikutnya dari sifat-sifat Khawarij. Kata Imam al-Ajuri dalam kitabnya Syariah, tidak berselisih para ulama qadiman wa hadithan annal khawarij qaum su, tidak berbeda pendapat seluruh para ulama bahwa Khawarij adalah kaum yang jelek. Usatun lillah, bahwa mereka bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa in sallu wa in samu wajtahadu fil ibadah. Walaupun mereka salat, walaupun mereka puasa, walaupun mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah. Berarti mereka disifati dengan kaum yang jelek, kaum yang busuk dan buruk, kaum yang usat, ahli maksiat. Maksiatannya enggak kelihatan. Mereka enggak minum khamr, mereka enggak berbuat dosa di jalan-jalan. Iya, tapi mereka menghalalkan darah kaum muslimin, itu dosa besar. Maka dikatakan selanjutnya oleh Syekh, oleh Imam Al-Ajurri, wal khawarij humus syurrah al-anjasul arjas. Maka Khawarij adalah kaum yang jahat, najis, busuk. Wa man kana ala madhabihim, dan siapapun yang bermadhab seperti madhab mereka, yatawarathun, mereka saling mewarisi madhab yang jelek ini dulu dan sekarang. Artinya madhabnya sama, turun temurun, saling mewarisi. Wa yakhrujuna ala al-a'immah, dan mereka memberontak kepada para penguasa. Wa yastahilluna qatlal muslimin, dan menghalalkan darah kaum muslimin. Khana ibn a'azakumullah, ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW, isbiru hatta talaqawni ala al-hawd, sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga Haud. Mereka tidak sabar. Ketika Rasulullah SAW menyatakan, tasma' wa tuti', dengarlah dan taatlah. Wa in daraba dhahrak, wa in akhadha malak, walaupun mereka merampas hartamu, walaupun mereka memukul punggungmu, mereka tidak mau mengikuti. Bahkan Nabi menyatakan, jangan perangi mereka. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan sholat. Disuruh menghukumi dohirnya, dohirnya sholat, selesai. Jangan mencari-cari hatinya. Mereka gak nurut. Tapi itu barangkali cuma pura-pura. Ajib. Giliran yang sudah ada buktinya dengan jelas, ini khusyukun nifak, kamu jangan menghukumi hati. Taunya khusyuk nifak dari mana? Kan hati itu urusannya. Buktinya sudah terlihat jelas, gamblang mereka membunuh kaum muslimin. Salatnya la tanha anil fahsya wal munkar, salatnya tidak mencegah perbuatan keji dan munkar. Tetapi salatnya mereka, kita tahu dari mana kalau mereka dalam keadaan begini dan begitu? Kata Nabi, selama mereka salat, jangan kalian perangi mereka. Selama mereka masih salat, jangan kamu halalkan darah mereka. Ini sekian hadis disebutkan riwayatnya, sekian puluh hadis. Nah, kembali kepada kita. Qala al-Imam al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah, kata beliau, al-khuruj La yajuzu itlaqan. Pemberontakan itu tidak diperbolehkan secara mutlak. Maka kami melihat, siapa yang menentang penguasa dan memberontak pada penguasa, bahwa mereka adalah khawarij atau orang-orang yang mengajak kepada khawarij. Lihat Syekh Al-Albani rahimahullah. Siapa yang menentang penguasa, memerangi penguasa, melawan penguasa, dikatakan khawarij au da'ina ilal khuruj, atau para da'i yang mengajak untuk khuruj. Asyahid yang menjadi bukti dari ucapan beliau adalah annahu ja'ala da'i ilal khawarij al-khawarij sawa. Syekh Al-Albani menganggap sama khawarij dan da'i ilal khuruj. Mereka khawarij atau da'i ilal khuruj. Khawarij ma'ruf, da'i ilal khuruj itulah yang dijuluki oleh Ibnu Hajar dengan Al-Qa'adiyah. Aliran Al-Qa'adiyah. Kita akan lanjutkan insyaAllah ba'da salatil maghrib idnillahi ta'ala. Asla taufiq wal'afiyah. Asla hidayah wa rahmah. Subhanakal bihamdik. Shalala ilaha lansakurka wa atubu laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.